Motherfucker Production. Pada beatmaker remix kita, Abang Teguh Caesar. Salam anak remix dari Kota Medan. Semoga terhibur mendengar DJ Made Fakal Produksi. Abang Teguh Caesar. Semoga terhibur mendengar DJ Made Fakal Production.